Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita kembali membaca kitab Bulughul Maram, masih di bab syurut wa ma nuhiya anhu minal bai', syarat dan bagian-bagian yang dilarang dalam fikih jual beli. Taqaddamu, silakan maju. Yang tidak punya uzur silakan maju. Udri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an shira'i ma fi butunil an'ami hatta tad'a wa an bay'i ma fi duru'iha wa an shira'il 'abdi wa huwa abikun wa an shira'il maghanimi hatta tuqsam wa an shira'is sadaqati hatta tuqbada wa an darbatil gha'is. Rawahu Ibnu bisnadin dha'if. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa transaksi gharar. Satu, menjual janin yang berada di perut ibunya sampai dia lahir. Yang kedua, menjual kandungan susu yang ada di ambing binatang, ambing susu. Yang ketiga, menjual budak yang lari meninggalkan tuannya. Yang keempat, menjual ghanimah sebelum dibagi. Yang kelima, menjual sedekah sampai diterima. Yang keenam, menjual dorbatil ghais, hasil dari kegiatan menyelam. Menyelam nanti mendapatkan permata atau apa, tapi sebelum menyelam sudah dijual. Ada enam transaksi yang dilarang dalam hadis ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar, Daruqutni, dan sanadnya dhaif. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashtaru samaka fil ma', janganlah kalian menjual ikan yang masih ada di air, fa innahu gharrun, karena ini gharar. Diriwayatkan oleh Ahmad, dan beliau mengisyaratkan ila anna sawaba waqfuhu, yang benar hadis ini mauquf. Mauquf itu berarti apa? Mauquf itu berarti apa? Perkataan Ibnu Mas'ud. Perkataan Ibnu Mas'ud. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dua hadis yang kita baca dua-duanya dhaif, karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang satu hadis yang sanadnya dhaif, yang satu hadis mauquf, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, setiap hadis sahih maknanya benar, kalimat itu boleh kita percaya karena maknanya yang benar. Contoh kalimat yang ma'ruf, sumu tasihhu, berpuasalah kamu biar kamu sehat. Dokter sepakat puasa termasuk diantara cara atau kondisi manusia yang bisa memperapi metabolisme badan, sehingga ketika puasa orang itu bisa lebih sehat. Sehingga kalimat ini secara makna tidak salah. Tapi kalau disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah bersabda demikian. Nabi SAW tidak pernah mengatakan sumu tasihu. Karena itu bedakan antara hadis dan perkataan yang bukan hadis. Bisa jadi nilainya sama-sama benar, tapi untuk hadis sisi keistimewaannya adalah boleh dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Kita mengatakan Masjid Al-Hidayah Purwosari ada di Kecamatan Melati. Salah atau benar? Salah atau benar? Benar. Ini ada di Kecamatan Melati ya, bukan ngaklik. Ini ada di Kecamatan Melati. Kalimat ini benar. Tapi kalau Anda mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Masjid Al-Hidayah ada di Kecamatan Melati, ini ngawur namanya. Karena beliau tidak pernah mensabdakan demikian. Teks yang disampaikan dalam Bulughul Maram tadi secara makna benar, meskipun secara status hadis dhaif, sehingga kita tidak sebut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak kita nisbahkan kepada beliau karena statusnya dhaif. Disinilah yang dimaksud menggunakan hadis dhaif sebagai dalil. Itu bukan mengambil statusnya yang dhaif, tapi secara makna hadis itu benar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari awal sampai akhir itu enggak ada yang keliru. Ini semuanya jual beli gharar. Jual beli janin yang masih ada di perut induknya. Gharar tidak? Gharar. Jual beli susu yang masih berada di dalam ambing, belum diperah. Gharar enggak? Gharar. Jual beli budak yang kabur dari tuannya. Seperti mobil hilang, nanti kalau nemu untung, kalau enggak nemu ya buntung. Ini juga gharar. Jual beli ghanimah, harta rampasan perang. Nanti kalau dapat saya akan jual kepada bapak harganya sekian. Ini juga gharar karena belum tentu dia akan mendapatkannya. Jual beli sedekah sampai diterima. Ada orang miskin begini. Biasanya kalau pas Idul Kurban saya itu dapat daging 3 kilo. Sekarang saya butuh duit. Sekarang saya butuh duit sebelum Idul Kurban. Maka saya jual daging 3 kilo itu per kilo harganya 60 ribu saja. Tolong kasih saya 100 atau 200 ribu. Nanti bapak saya kasih 3 kilo setengah. Deal, deal. Kasih 200 ribu. Padahal dagingnya sudah ada belum? Belum. Meskipun dia ini calon penerima hewan daging kurban, namun transaksi ini enggak boleh karena dia sudah melakukan akad sebelum menerima itu barang. Meskipun dia calon penerimanya nanti, tapi kalau fakir miskin ini menerima daging terus menjualnya boleh enggak? Kenapa boleh? Karena itu bukan sahibul kurban. Dia bukan sahibul kurban. Dia penerima hewan kurban sehingga sudah menjadi haknya. Kemudian juga menjual benda yang belum didapatkan, baru dalam proses diusahakan. Seperti dulu tukang selam, ya, penyelam itu mencari mutiara atau batu-batuan yang berharga. Sebelum dia menyelam, transaksi dulu. Pak, nanti saya bisa mendapatkan mutiara sekilo, saya jual ke bapak 100 dinar. Bayar, bayar. Kemudian dia cari mutiara. Apakah ini termasuk akad salam? Bukan. Ini bukan akad salam. Karena salam itu melalui kulaan, bukan melalui mencari seperti ini. Sehingga ini termasuk jual beli gharar. Secara makna, dari awal sampai akhir 6 jenis transaksi tadi semuanya benar, gharar. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut seperti ini. Mafhum ya? Baik. Demikian pula dalam perkataan Ibnu Mas'ud. Apa yang beliau sampaikan ini benar. Jangan kamu menjual ikan yang masih berada di air. Kenapa enggak boleh? Karena enggak jelas. Berapa jumlah ikannya, berapa kilo, jenisnya kayak gimana kita enggak tahu. Sehingga ini juga termasuk gharar. Baik. Karena itu semua pernyataan yang tadi kita baca isinya adalah penjelasan tentang larangan gharar. Selanjutnya, gharar dalam transaksi sosial boleh atau tidak? Gharar dalam transaksi sosial boleh enggak? Boleh. Dulu sudah pernah ya. Syarat gharar terlarang ada 4. Masih ingat satu? Salah satunya adalah gharar itu dilarang jika akadnya muawadhah. Tapi kalau akadnya tabarru' boleh. Makanya gharar dalam transaksi sosial hukumnya boleh. Karena itu boleh melakukan akad gharar untuk hibah. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, saya punya jatah harta di sana, di A. Nanti kalau harta itu saya terima, akan saya hadiahkan kepada kamu. Dan itu beliau sampaikan kepada Ummu Salamah. Sehingga beliau menggantung hibah. Nanti kalau harta itu sudah saya dapatkan, itu jadi milik kamu. Kain atau apa begitu ya. Nanti kalau saya dapatkan, jadi milik kamu. Sehingga di sini ada hibah yang gantung. Ada hibah yang gantung. Boleh enggak kayak gini? Boleh. Kenapa boleh? Hibah gantung seperti ini diperbolehkan dan statusnya transaksi gharar dalam tabarru'at, dalam transaksi sosial, dan itu dibolehkan karena gharar di sini tidak ada yang dirugikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau sampai yang bersangkutan meninggal, ternyata itu belum didapatkan, apakah ini masuk jatah warisan, ataukah dia menjadi milik orang yang tadi dijanjikan untuk dikasih? Sebagai contoh, saya punya tabungan atau saya punya utang di tempatnya si A senilai 10 juta. Lalu dia sampaikan kepada istrinya, engkau nek si ambayar tak enak no awakmu. Kalau si ambayar tak kasihkan kamu. Sampai setahun si A belum bayar, orang ini mati. 10 juta tadi masuk warisan atau hak istri? Karena dia sudah ngomong seperti itu. Yang benar adalah hibah seperti ini sah secara lisan, tapi tidak sah secara pindah kepemilikan. Dalam arti dia batal ketika tidak jadi diserahkan. Kenapa? Karena syarat hibah itu baru pindah hak milik jika sudah diserah terimakan. Sehingga andaikan utang itu dibayar sebelum orang ini mati, maka apa yang dia ucapkan tadi dilanjutkan, terus hibah diserahkan menjadi hak istri. Maka nanti ketika sang suami mati, ini tidak diwariskan, tapi menjadi hak istri murni. Sebaliknya, kalau dia belum diserahkan sampai suami mati, maka ini menjadi harta warisan. Sehingga diperbolehkan mengucapkan kalimat seperti ini, tapi barangnya tidak pindah hak milik sampai diterima oleh orang yang mendapatkan ucapan tadi. Jelas atau belas? Mafhum insyaallah. Mafhum ya jemaah. Mafhum. Walhamdulillah. Tayyib. Ada 7 akad gharar yang disebutkan di sini, dan Anda bisa kiaskan dengan yang lain. Nanti silakan dibaca deh. Di situ ada 7 tadi ya. Coba bisa diulang 7 ini apa saja? 1. Yang kedua, menjual janin yang ada di perut. Yang kedua, menjual susu yang ada di ambing. Yang ketiga, menjual budak yang kabur. 4. Menjual ghanimah sebelum dibagi. 5. Menjual sedekah sebelum diterima. 6. Menjual hasil menyelam sebelum didapatkan. 7. Menjual ikan yang masih ada di air. Sekarang ada kasus, Kalau ada orang yang nebas ikan, boleh atau tidak? Beli ikan secara borongan. Ini ada kolam, isinya bawal. Kemudian mau dibeli secara borongan. Karena kalau ditimbangi satu-satu repot, butuh waktu yang lama. Wis diborong ya Mas kabeh sak kolam. Terus disat. Nah, kan kelihatan ikannya. Oh, kira-kira bawal di sini populasinya sekian. Dia bisa memprediksi, ini kalau dihitung ketemu sekian kilo. Itu orang yang sudah terbiasa, ahli dalam bidang seperti ini, dia gampang ya. Melihat saja sudah tahu berapa beratnya. Karena masing-masing ahli itu dengan salah satu indikator dia sudah paham. Dulu ada seorang Sayyrafi. Sayyrafi itu tukang jual beli emas. Itu dia kalau ada orang mau jual emas diserahkan, dia punya sebuah logam, dijatuhkan dia ting itu paham. Oh, ini kadarnya sekian. Cuman pakai suara. Saking pinternya ahli Sayyrafi. Tapi giliran ditanya apa saja pembatal wudu gak ngerti. Makanya yang ini dicela oleh Hasan Al-Basri. Ada seorang Sayyrafi yang dia ketika melihat emas cuman dijatuhkan dengan mendengar suaranya bisa tahu kadarnya, tapi dia bodoh dalam masalah agama. Itu orang yang ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilu. Pintar masalah dunia tapi urusan akhirat goblok, lalai dia, gak ngerti sama sekali. Ada orang melihat suara mobil, coba nyalakan, nyalakan. Oh, ini kira-kira harganya sekian. Pinter. Cuma lihat suaranya. Dia tahu kondisi mesinnya. Pinter dalam urusan dunia. Alhamdulillah itu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Sebagaimana ada seorang dokter ketika lihat mukanya pasien tidak paham dia. Oh, kau iki lara kaya ngene, kau kian utang dan seterusnya. Akhirnya dia bisa memberikan resep bagi pasien. Baik. Selanjutnya tadi ya, yang kayak tadi boleh enggak? Kenapa boleh? Ghararnya diperkecil sedikit. Sehingga yang enggak boleh adalah gharar yang besar, tapi kalau gharar kecil boleh. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Aqil Al-Hambali, seorang ulama Hambali yang menulis kitab Al-Funun yang jumlahnya 200 jilid. 200 jilid itu berapa meter? Pokoknya banyak ya. Namanya Ibnu Aqil, punya kitab berjudul Al-Funun, tebalnya 200 jilid. Sebagian versi mengatakan 400 jilid. Dan juga pendapat sebagian Hanafiyah, dan ini yang lebih atau dinilai lebih kuat oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a samaratun hatta tut'ima wa la yuba'u sufun ala dhahrin wa la labnun fi dhar'in, rawahu at-Tabrani fil Awsat wa Dharuqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasil li Ikrimah wa huwa rajih wa akhrajahu aidan mawqufan ala Ibn Abbasin bisnadin qawiyyin wa rajjahahu al-Baihaqi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha an bai'il madamin wal malaqih, rawahu al-Bazzar wa fisnadihi dha'fun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah hatta tut'im, sampai tut'im artinya layak untuk dimakan. Layak dimakan itu berarti layak untuk dipanen. Meskipun biasanya panen itu ya masih belum bisa dimakan. Pisang itu ketika dipanen belum bisa dimakan biasanya. Tapi nanti ditunggu sebentar, dia tidak akan berubah dari volume itu, paling susut sedikit kemudian matang. Dan beliau juga melarang suf bulu hewan dijual ala dhahrin, padahal dia masih berada di bulunya. Dia punya segerombolan kambing, lalu kelihatan bulu-bulunya, kemudian saya beli borongan, itu enggak boleh. Dicukur dulu baru boleh. Walala banun fi dhar'in, tidak boleh menjual susu yang ada di ambingnya. Dilihatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan At-Daruqutni. Sementara diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil. Kitab Marasil itu berisi hadis-hadis mursal. Hadis mursal itu apa? Hadis mursal itu apa? Tabi'in menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat yang tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat junior, ketemunya cuma sekali. Tapi dia cerita hadis di Mekah. Ya kan enggak mungkin ya. Dia masuk Islam setelah di Madinah. Tapi bercerita tentang awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Ini juga mursal. Tapi mursal yang kedua ini enggak masalah. Karena bisa dipastikan sahabat ini menyampaikan cerita tadi dari sahabat yang lebih senior. Hukumnya boh? Boleh. Seperti Ibnu Abbas cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal dakwah, beliau seperti ini. Padahal ketika itu Ibnu Abbas baru berusia 2 tahun. Kan enggak mungkin anak 2 tahun bisa menyaksikan kejadian. Dia bisa lihat tapi enggak ngerti. Kemudian disebut oleh Ibnu Abu Dawud, hadis ini mursal miliknya Ikrimah, sehingga itu adalah riwayat Ikrimah, perkataan Ikrimah dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad yang kuat, dan ini yang lebih dirajihkan oleh Al-Baihaqi. Berarti di sini ada khilaf, ada tiga pendapat ulama terkait status kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual makanan sampai layak dimakan, menjual buah sampai layak dimakan, menjual suf bulu hewan sampai dia dicukur, dan melarang menjual susu sampai diperah. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, perkataan Ibnu Abbas. Pendapat ketiga, ini perkataan Ikrimah muridnya Ibnu Abbas. Sehingga statusnya hadis mursal. Dan yang dinilai lebih kuat oleh Al-Baihaqi ini perkataan Ibnu Abbas. Dan dinilai yang rajih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini perkataan Ikrimah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual madhamin dan malaqih. Apa itu madhamin? Madhamin pengertiannya adalah, mayoritas ulama menafsirkan madhamir dengan sulbul fahul, air maninya pejantan. Dalam arti, penjual membawa hewan pejantan kemudian dikawinkan dengan unta betina pembeli, kalau nanti hamil bayar sekian. Kemudian beliau juga melarang al-malaqih. Al-malaqih itu hasil liqah. Hasil liqah itu artinya hasil perkawinan, berarti zigot. Ini sudah jadi, setelah dikawinkan jadi dijual. Nah, ini enggak boleh. Baik, kita bisa memahami larangan kenapa ini alasan kenapa ini dilarang adalah jual beli apa? Gharar. Meskipun saling ridho. Karena larangan di sini kembali kepada hak syariat, bukan kembali kepada hak pelaku. Kalau hak pelaku, mereka sudah saling ridho. Tidak ada unsur dolim di situ. Tapi hak syariat yang dilarang, karena di situ ada unsur perjudian, gharar, Wallahu a'lam. Selanjutnya satu hadis lagi, baru kemudian masuk di bab baru yaitu bab khiyar, tentang masalah iqalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu, aqalahu Allahu 'athratahu." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Siapa yang memberikan iqalah bagi seorang muslim pada transaksinya, maka Allah akan memberikan iqalah untuk dosanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan hadis ini statusnya hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Iqalah pengertiannya apa dulu? Iqalah adalah merelakan. Ada yang lain? Iqalah pengertiannya menerima pengembalian barang yang sudah dibeli, titik-titik, dibatalkan, titik-titik. Masih ada titik-titiknya. Iqalah adalah menerima pengembalian barang yang sudah dibeli tanpa sebab. Ini unsur iqalah ya, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli tanpa sebab. Sehingga apa yang membedakan iqalah dengan khiyar? Kalau khiyar ada sebab, iqalah tanpa sebab. Sehingga definisi khiyar adalah menerima pengembalian barang yang sudah dibeli karena sebab. Karena itu khiyar hukumnya wajib, sedangkan iqalah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Si A membeli buku dari saya senilai 50 juta. Senilai 50 ribu. Kemudian setelah dibaca, wah gak mutu di sini. Dikembalikan lagi ke saya. Saya gak jadi beli. Lah kenapa? Isinya gak mutu. Gak mutu kan menurut kamu. Menurut saya bermutu. Menurut saya gak mutu. Saya menyesal beli ini, tak kembalikan. Ya sudah, saya terima. Saya kembalikan uang 50 juta. Alasan ini diterima gak? Gak diterima. Kalimat gak mutu itu alasan yang tidak diterima. Karena bermutu dan tidak bermutu itu sifatnya relatif. Bagi si A bermutu, bagi si B gak bermutu. Lah terus yang jadi acuan yang mana, si A atau si B? Sehingga ini alasan yang bukan alasan aib. Gak ada aib di situ. Kecuali kalau misalnya judulnya buku riba, isinya budidaya koi. Nah itu, ini salah judul dengan isi. Anda boleh kembalikan karena tidak sesuai dengan judul. Terus dikembalikan, saya menerimanya, saya kembalikan uang 50 ribu. Ini sifatnya apa? Anjuran. Kalau seperti ini yang terjadi, saya rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Rugi apa, Pak? Rugi? Rugi peluang. PHP ya. Saya punya harapan, wah Rasito Badi harusnya sudah untung sekian, tapi karena dikembalikan gak jadi untung. Di situ tidak ada yang rugi. Saya tidak untung itu kan tidak sama dengan rugi. Yang terjadi, saya tidak untung, bukan rugi. Sehingga orang yang menerima iqalah itu sebenarnya dia gak rugi, cuman dia gak untung. Tapi dengan cara seperti ini Allah ampuni dosanya. Apalagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dia diantemi sampai bonyok misalnya. Setelah itu yang antemi minta maaf. Minta maaf karena dia sudah tobat, minta maaf, kita maafkan. Kita memaafkan padahal kita enggak kisos, rugi enggak kita? Rugi, kamu kan sudah bonyok. Ini belum dibalas sama sekali. Kamu bonyok juga ditambah no dewe, diobati sendiri, pakai biaya sendiri, sehingga dia yang pelakunya enggak tanggung jawab. Dia minta maaf, enggak dikisos. Dia rugi karena luka saya belum terbalaskan. Rugi dan dia terima, ya sudah enggak balas, enggak masalah, saya rugi, saya ngalah, saya maafkan. Itu lebih hebat dibandingkan ikolah. Makanya kalau ikolah saja yang enggak rugi, meskipun gagal untung, dapat ampunan dosa, apalagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Lebih besar tingkatan dan derajatnya dibandingkan sebatas ikolah. Karena itulah benar ketika ada orang yang suka memaafkan orang lain, maka dia akan sering dimaafkan oleh Allah, banyak diampuni oleh Allah. Dan itu salah satu di antara cara untuk kafarah dosa. Kita di jalan sering barangkali mendolimi orang lain, ya, klakson enggak benar, nyalip enggak benar, bikin kaget orang dan seterusnya. Nah, kalau kita disikapi yang sama, enggak usah nesu. Semoga yang ini kafarah untuk yang itu, kan gitu. Dulu saya pernah naik kendaraan nyiprat, wah, sampai kena muka orang lain. Terus kita naik kendaraan, di depannya ada sapi kencing, kita kecipratan. Nah, ada truk bawa sapi kencing, kita kecipratan. Semoga yang ini kafaroh yang itu. Sehingga kita berharap dengan kondisi enggak enak ketika kita di jalan, jadi kafaroh untuk kondisi sebelumnya yang kita pernah membuat enggak enak orang lain ketika di jalan. Selanjutnya, ikolah ini termasuk ihsan, hukumnya anjuran. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan fadlul iqalah fil baik, keutamaan iqalah ketika transaksi. Dan itu perbuatan yang sifatnya anjuran, dan Allah Ta'ala mengatakan hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Kebaikan orang yang berbuat ihsan akan dibalas dengan ihsan. Dan balasan ihsan yang diberikan oleh Allah lebih besar dibandingkan ihsan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kita berbuat baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan dari Allah, sama atau lebih besar? Enggak mungkin sama, karena Allah zat yang maha sempurna ketika membalas, sehingga Allah akan kasih balasan yang jauh lebih sempurna. Selanjutnya, ulama beda pendapat, iqalah itu jual beli baru atau fasakh jual beli. Iqalah itu jual beli baru ataukah fasakh jual beli? Apa bedanya antara jual beli baru dan fasakh jual beli? Kalau jual beli baru, berarti iqalah itu akad baru. Sehingga ketika si A tadi mengembalikan buku, itu sama dengan kita akad jual beli yang kedua. Si A membeli buku dari saya, bayar 50 ribu, ini akad pertama. Kemudian si A mengembalikan buku itu kepada saya, lalu saya kembalikan, berarti ini akad yang kedua. Ini kalau kita sepakat, iqalah adalah jual beli. Pendapat yang kedua, untuk pendapat yang pertama ini adalah pendapat Imam Malik. Ini pendapat Imam Malik. Kemudian pendapat yang kedua adalah iqalah itu bukan jual beli, tapi fasakh jual beli, pembatalan jual beli. Sehingga ketika si A menyerahkan bukunya, lalu saya serahkan 50 ribu, hakikatnya adalah si A membatalkan akad dan bukan melakukan akad yang baru. Nah, konsekuensinya begini. Boleh enggak orang menjual barang tapi dikasih syarat? Kasih syarat, ya. Kalau enggak puas, silakan dikembalikan. Meskipun tanpa alasan. Pokoknya waton ngaku enggak puas, kembalikan. Nanti akan saya kembalikan uangnya. Itu kan berarti kami menerima iqalah, gitu ya. Kami menerima iqalah karena alasan Anda merasa enggak puas. Kalau dipahami, ini akad yang baru, misalnya beli motor. Kalau enggak puas, nanti silakan dipakai. Kalau enggak puas, silakan dikembalikan. Kalau ini akad yang baru, jika disyaratkan siapa yang enggak puas nanti boleh dikembalikan, berarti saya menjual motor ini ke Bapak, akad 1, Bapak silakan jual kembali ke saya, akad 2, buyback ya, dibeli kembali, menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Itu masuk dalam larangan, dan ini sama seperti bai'ul wafa, jika dia disyaratkan. Itu kalau statusnya iqalah adalah jual beli yang baru. Paham ya? Sebaliknya, kalau iqalah itu kita pahami, dia bukan jual beli yang baru, tapi fasakh jual beli. Berarti buyback, dibeli kembali, itu bukan akad kedua, tapi pembatalan akad pertama. Karena itu ketika ini digabungkan dalam akad, bukan termasuk menggabungkan 2 akad. Paham di sini? Paham ya? Bukan termasuk menggabungkan 2 akad. Tapi ini 1 akad, namun penjual memberi hak pengembalian barang dari konsumen ketika dia merasa enggak puas. Dan pendapat yang kedua, ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Al-Kharqi, pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la, dan pendapat mayoritas ulama Hambali. Dan dia asahur riwayatain, riwayat yang lebih sahih dari Imam Ahmad. Dan insyaAllah ini pendapat yang lebih mendekati. Karena itu, apa hukum buyback? Tanah dijual, kemudian nanti dibeli lagi, boleh atau tidak? Ada ya, buyback kayak gitu, biasanya developer kan kayak gitu ya. Boleh atau tidak? Jawabannya, jika ini iqalah, boleh. Sehingga statusnya bukan buyback, tapi pembatalan akad. Konsekuensinya apa? Harganya podo, sama. Si A, saya buka 100 kapling. Terus saya janjikan, nanti boleh dijual kembali ke saya setelah 5 tahun. Nah, tujuan saya cuma ngumpulkan modal, bisa dibeli kembali ke saya kan, wong do seneng. Nah, ini ya sudah, saya tuku 100 kapling, closing sold out kabentek. 5 tahun dijual ulang ke saya. Kalau pakai iqalah, berarti kan tinggal saya hargai dengan harga yang sama. Pak, ini kan pembatalan. Dulu Bapak belinya 100 ribu per meter, tak balik no. Nah, sudah, saya jual lagi. Sekarang 5 tahun sudah 500 ribu per meter. Dia gak boleh nuntut loh, regane munda. Nah kan ini iqalah, bukan akad yang kedua. Paham ya? Tapi kalau itu akad kedua, buyback menyesuaikan harga ketika harga pasar nanti ketika dijual kembali. Oh, berarti ini menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Hukumnya enggak boleh. Paham nih? Baik, bisa bedakan? Walhamdulillah. Karena itu turunan dari masalah iqalah adalah, bolehkah melakukan iqalah tapi harganya beda? Waktu beli harganya 100, ketika diiqalahkan potong 10%, jadi 90. Ada beda pendapat, ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan annaha la tajuzu illa bitsaman. Enggak boleh iqalah itu harus dengan harga yang sama. Dan ini pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Karena konsekuensi iqalah adalah raddul amri ala ma kana alaih, mengembalikan kondisi seperti sebelumnya. Dan masing-masing hartanya dikembalikan, sehingga tidak boleh ada yang minta harga lebih. Dan di antara alasan yang lain adalah agar tidak sama dengan jual beli inah yang dilarang. Karena kalau dikembalikan dengan harga lebih, jadinya jual beli inah, seperti utang piutang yang menghasilkan kelebihan. Yang kedua, boleh iqalah dengan harga berbeda dari harga waktu transaksi. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, berdalil dengan bolehnya urbun yang sudah pernah kita bahas. Karena urbun itu sejenis dengan iqalah, dalam arti boleh mengambil sebagian keuntungan. Dan dirajihkan oleh Ibnu Rajab pendapat yang kedua, dan beliau mengatakan inna mahdhurar riba huna ba'idun jiddan. Kalau ini disebut riba terlalu jauh, li'annahu la yaqsudu ahadun ayyadfa'a asyratan thumma ya'khudhu naqdan khamsatan mathalan. La siyama waddafi'u huna huwa at-talib lidzalika ar-ragibu fihi. Karena tujuan orang menjual kembali ini atau melakukan iqalah bukanlah ketika dia membayar 10 kemudian menerima 5 secara tunai, sebagaimana yang terjadi pada jual beli ina. Apalagi ketika yang butuh adalah pembeli. Baik, maksud beliau begini, bolehkah iqalah harganya beda waktu dengan harga waktu akad? Menurut pendapat kedua tadi apa? Boleh. Alasannya apa? Sama seperti urbun. Dan yang kedua, ini bukan jual beli ina. Karena kalau ina, tujuannya jelas. Saya jual motor 10 juta secara kredit. Kemudian dia menjual lagi ke saya 9 juta tunai. Berarti memang ada niat di awal ngasih selisih, biar ada margin untuk utang yang saya serahkan. Tapi kalau iqalah enggak ada niat kayak gitu. Niatnya hanya landasan dia butuh, sehingga dia harus melepas barang ini untuk bisa mendapatkan uang. Kok dihargai lebih murah, terserah. Dan wallahu alam pendapat yang kedua ini insyaallah yang lebih mendekati. Baik, sedikit bingung ya. Terus bagaimana dengan yang pertama tadi? Katanya iqalah itu pembatalan. Iqalah pembatalan akad dan bukan akad. Tidak bahas dari sisi harga, tapi bahas dari sisi mengikat dan tidaknya. Sehingga kalau statusnya akad yang baru, maka kembali kepada pemilik barang. Ini bapak mau jual berapa? Tapi kalau statusnya pembatalan akad, kembali kepada penjual. Saya kalau kembalikan ini dipotong berapa? Begitu ya. Nah, itu yang dimaksud perbedaan antara iqalah dengan akad jual beli yang baru. Wallahu a'lam. Baik, kalau misalnya masih bingung, semoga pekan depan paham ya. Karena waktunya habis ini. Cukup? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Banyak. Mungkin sampai di sini dulu untuk masalah iqalah. Insyaallah detailnya barangkali ada bagian yang masih kurang jelas, kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi pada pagi hari ini. Masih ada beberapa sisa waktu, kita bacakan pertanyaannya. Sudah ada yang masuk dari pertanyaan kemarin. Untuk pertanyaan saat ini bisa diajukan, tapi nanti mungkin ditanyakan pada pekan berikutnya. Saat ada pertanyaan, saya pernah bekerja di Gojek online dan ada cicilan jaket dan helm 4 kali dipotong dari deposit ketika top up. Setelah sekian waktu saya tidak teruskan dengan pekerjaan ini, akhirnya kena suspend. Cicilan tadi masih kurang 1 kali, apakah harus dilunasi, datang ke kantornya untuk dibayar kekurangannya? Baik, karena barang ini statusnya beli, sementara driver nyicil, maka wajib dilunasi. Baik, jazakallahu Ustaz. Kemudian selanjutnya, Ustaz, saya ikut komunitas yang ada iuran per bulan 25.000. Penggunaan uang tersebut terkadang untuk support kegiatan yang ada unsur kemaksiatan. Saya berencana akan keluar dari komunitas, tapi masih punya hutang iuran 18 bulan sebanyak 4,5. Apakah hal ini bisa dilunasi atau tidak, Ustaz? Apakah harus dilunasi atau tidak, Ustaz? Nah, karena iurannya mau digunakan untuk kegiatan maksiat ya, Anda tidak perlu melunasinya dan segera keluar. Setelah itu dablek ya. Jadi tidak perlu ada komentar ham him hum apapun. Sudah selesai urusan. Ya, jazakallah. Terus ini berkaitan tentang masalah DP. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, jika si A beli tanah ke si B dengan DP dan sekian lama belum ada kelanjutan, si B akhirnya menjual ke si C, lalu si A minta kembali uang DP ke B, tapi si B tidak mau mengembalikan karena DP itu dianggap hangus. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jika ada batasan waktunya, maka DP itu menjadi hak penjual. Tapi kalau batas waktunya belum habis atau enggak ada batas waktu, maka DP itu wajib dikembalikan. Karena berarti yang membatalkan penjual. Kalau yang membatalkan pembeli, DP boleh hangus. Kalau yang membatalkan penjual, berarti DP harus dikembalikan. Dan fungsi DP itu apa? Dulu sudah pernah. Pengikat untuk apa? DP itu fungsinya apa? Untuk khiyar titik-titik. Untuk khiyar ru'yah syarat. DP itu pengganti khiyar syarat. Jadi saya ini akadnya belum selesai ya. Saya minta waktu 3 bulan untuk mikir. Berarti dia minta diperlama khiyar majelisnya, sehingga khiyar majelis yang diperpanjang itu namanya khiyar syarat. Karena definisi khiyar majelis kan definisi khiyar syarat adalah perpanjangan khiyar majelis. Normalnya begitu orangnya sudah pisah, jual beli selesai, nggak nyambung lagi. Tapi ini orangnya sudah pisah, akad jual beli tetap gantung. Sebagai gantinya dibayar. Pembayaran ini sebagai ganti dari khiyar syarat. Hukumnya boleh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita angkat dari pendengar radio. Ustaz, apakah termasuk pelanggaran dari kaidah larangan jual beli barang yang belum takabut pada sistem jual beli hewan kurban oleh pihak yang menawarkan hewan kurban kepada pembeli namun dia belum memiliki hewan kurban tersebut? Karena belum takabut ya tidak boleh ya. Karena hewan kurban bukan termasuk binatang yang bisa diproduksi sehingga tidak bisa dilakukan akad istisna. Makanya untuk takmir yang menjual hewan kurban, takmir yang menjual hewan kurban itu disarankan jadi wakil dari sahibul kurban. Bapak ibu para jamaah yang mau kurban silakan titip lewat takmir. Nah sehingga nanti takmir menyampaikan sesuai dengan riel yang ada. Harganya berapa rielnya? 21. Terus takmir dapat apa pak? Ya minta saja ke sahibul kurban. Nanti plus biaya administrasi pengadaan. Misalnya 10% dari nilai hewan. Sehingga dapat sapi harga 25. Berarti nanti takmir minta 2,5 plus biaya kelet. Nah, sehingga sapi bagi para sahibul di harga 27,5 dibagi 7 plus biaya operasional 200.000. Kalau mereka mau silahkan. Nah, sehingga nanti yang nilai 2,5 itu bersih dipakai untuk biaya transportasi pencarian hewan. Tapi kalau mau beramal tabarruk, beramal sosial, ya kita carikan, gak usah bayar. Kemudian setelah dapat, ya sampaikan apa adanya. Kemarin beli ini harga 21, sampaikan 21. Kalau dikasih oleh pemilik sapi, ya tinggal sampaikan kepada para sahibul kurban, saya dikasih atau takmir dikasih sekian persen dari pemilik sapi. Ikhlas enggak diberikan ke takmir? Ikhlas ya sudah, silakan dibagi takmir. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari radio Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum transaksi rahan di pegadaian syariah di mana nasabah atau peminjam dikenakan mu'nah atau biaya pemeliharaan atas penitipan barang jaminan dengan asumsi barang jaminan yang dititipkan tidak diambil manfaatnya oleh pihak pegadaian syariah. Transaksi apa tadi? Di pegadaian syariah. Rahan. Transaksi? Rahan. Rahan. Transaksi rahan di pegadaian syariah boleh atau tidak? Barang gadai yang dipegang oleh pihak pemberi utang itu boleh dibebankan biaya administrasi jika memang dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan, misalnya gadai kambing, biaya administrasi untuk gadai kambing sekian per hari, karena harus ngerawat biar kambing itu bertahan hidup. Tapi kalau emas, naruh sebatang emas, disimpan, butuh biaya administrasi enggak? Apa yang dibutuhkan? Oh mas, saya harus menjaga, di sini kami punya 3 lapis keamanan, security luar, security dalam, pagar gaib. Oh itu biaya totalnya berapa? Oh itu per bulan sekian. Nah kami bebankan kepada para nasabah. Oh kayak gitu. Ya sudah, biaya itu dibebankan ke nasabah. Tapi hanya itu saja, jangan minta lebih. Insya Allah masih ditoleransi. Tapi kalau kemudian penyimpanan itu tidak terlalu beresiko sehingga ditaruh di tempat itu dan aman, maka tidak boleh ada biaya administrasi. Karena emas gak butuh dirawati, kasih makan tiap hari, biarkan saja sehingga tidak butuh tenaga yang banyak untuk merawat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ini pertanyaan banyak sekali, mungkin waktunya tidak cukup juga, kita bacakan mungkin pertanyaan dua lagi Ustaz berkaitan dengan kurban Ustaz. Assalamualaikum. Jika kita memiliki uang 7 juta, manakah yang lebih afdal, memberi seekor kambing dengan seharga itu atau membeli 2 ekor kambing, atau juga membeli kambing yang kecil seharga 3,5 dan sisanya diberikan pada anak-anak yang kurang mampu biaya sekolahnya. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Ketika dana itu terbatas, maka mana yang lebih diunggulkan, kurban ataukah sedekah? Jawabannya kurban lebih afdal dibandingkan sedekah meskipun nilainya sama, dengan ijma' kaum muslimin, ijma' ulama. Sehingga kalau ada orang di Idul Adha sedekah 5 juta dengan berkurban kambing seharga 3 juta, lebih afdal kurban kambing 3 juta meskipun sedekahnya lebih banyak. Karena kurban itu untuk takwa, kurban itu dalam rangka menjalankan takwa dan bukan masalah materi. Terus kalau nilainya 7 juta, yang bagus gimana? Jika bisa kurban 2 ekor, silahkan 2 ekor. Jika enggak cukup 2 ekor, maka disempurnakan 1 ekor dengan cari yang lebih gemuk misalnya. Jadi kita sarankan 7 juta bisa 2 ekor, kambing 3,5-an, maka sebaiknya 2 ekor saja. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz, penerimaan dan pembayaran uang sahibul kurban ke panitia kurban dilakukan di dalam masjid, apakah ini dibolehkan Ustaz? Silakan. Transaksi jual beli di masjid dilarang, tapi bayar utang di masjid boleh. Sehingga kalau akad jual beli sapinya di luar, tapi akad atau bukan akad ya, pembayaran utangnya bebas di masjid, tidak masalah. Karena bayar utang di masjid itu pernah dilakukan oleh Jabir, ketika Nabi SAW bayar utang ke Jabir itu dilakukan di masjid, sehingga tidak masalah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.